akan mengerti itu pasti. kehidupanku yang seperti dulu lagi. Balikin, oh, oh, balikin kebebasanku yang seperti dulu lagi. Balikin, oh, oh, balikin kehidupanku yang seperti dulu lagi. Balikin, oh, oh, balikin kebebasanku yang seperti jangan. gara-gara kamu.

Malas tempatnya para pekerja keras

lagu lama yang biasa kita nyanyikan. Tapi tak sepatah kata yang bisa terucap, hanya ingatan yang ada. Jalan dengan apa? terlintas tinggalkan kau sendiri. Sempat ingin sudahi sampai di sini. Coba lari dari kenyataan, tapi ku tak bisa. Jauh, jauh darimu, ku tak bisa. Jauh, jauh darimu. Kau di ujung tiang atas sana, gak letihka kau berkibar menonjol angin di atas sana. Bukimu yang lusuh penuh debu, merahmu yang luntur bercampur air